Perhatian-perhatian para penumpang pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA108 dengan tujuan Surabaya dimohon naik ke pesawat karena pesawat akan diberangkatkan. Terima kasih.